من مزيد مقعد. Apa yang diucapkan ketika bangkit dari ruku? Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamida. Baik. Setelah itu membaca apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu dengan ditambah waw. Nah. Baik, setelah itu membaca apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah itu kadang Nabi membaca apa lagi? Mil as-samawati wa mil ar-ardi wa mil a ma syi'ta min syai'in ba'd. Baik, atau membaca atau kadang membaca ahla sanai wal majdi la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'u dal jaddi minkal jaddi. Atau kadang Nabi mengucapkan apa dalam salat malamnya? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Li Rabbi. Li Rabbi. Alhamdulillah li Rabbi alhamdu. Ya. Li Rabbi alhamdu li Rabbi alhamdu. Naam. Yang tadi antum baca apa? Doa istiftah ya. Lalu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Rabbana walakal hamdu. Kalau yang tadi Allah antum yang baca itu ya. Atau rabbana kabiro. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Mubarakan alaih. Kama Nabi Robbana. Demikian juga dalam i'tidal ini nam wajib tuma'nina ya, wajib tuma'nina karena tuma'nina rukun pada rukun salat pada setiap rukun pada setiap perpindahan rukun wajib padanya tuma'ninah. Nah. Tapi kita lanjutkan. Qala Syekh rahimallahu taala as-sujud. Tsumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Wa amara bidzalika al-musyi'a salati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertakbir dan turun sujud. Turun yahwi turun artinya tersungkur baik turun sajidan untuk sujud atau dalam keadaan sujud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian kepada sahabat yang salatnya keliru faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya la tatimmu sholatu li ahadin minan nas hatta nuqat yaqul sami'allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman thumma yaqul allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Tidaklah sempurna sholat seseorang di antara manusia sehingga titik-titik dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, sehingga dia lurus dalam keadaan berdiri, yastawi qa'iman, lurus dalam keadaan berdiri. Kemudian dia mengatakan Allahu akbar. Kemudian dia sujud sehingga tuma'ninah persendiannya. Nah, summa yaqul Allahu akbar, kemudian dia mengatakan Allahu akbar, yaitu takbir untuk sujud. Ya, takbir untuk sujud. Kemudian dia sujud sehingga tuma'ninah. Sehingga tuma'ninah atau sehingga tenang persendian-persendiannya. Mafasiluh. Nah. Wa kana idza arada ayyasuda kabbara. Wa yujafi yadaihi an jambaihi thumma yasjud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau sujud bertakbir dan menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya atau dari kedua sisinya, jambaihi, kemudian sujud. Nah, di Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau sujud bertakbir, ya, bertakbir, nah, dan menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya ataupun kedua sisinya. Jadi tangannya dijauhkan dari rusuknya. Nanti kita praktek insya Allah. Ini tidak disimpan atau tidak dirapatkan di rusuknya, ya, di lambung, tapi dijauhkan. Nah, wa kana ahyana yarfa'u yadaihi idza sajada. Dan kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangannya apabila mau sujud. Enam, yakni enam bertakbir. Enam di sini ketika mau enam sujud dia mengangkat kedua tangannya. Di sini idza sajada Afan mengangkat tangan ini, ya. Diangkat. Jadi tidak diletakkan di lantai ataupun di enam bumi. Baik. Al-hurur ila sujud ala yadain. Nanti sifat sujud atau kaifiat sujud pada 6 bab ini. Turun untuk sujud di atas kedua tangan. Enak. Sebelumnya sampaikan, di sini terjadi khilaf, ya, di kalangan ulama. Apakah sujud itu ketika turun sujud yang diletakkan pertama tangannya atau kakinya, lututnya? Ya. Nah, di sini terjadi khilaf. Nah, Syalbani rahimahullah taala termasuk ulama, di antara ulama yang berpendapat bahwasanya turun untuk sujud ataupun pertama yang diletakkan ketika mau sujud adalah tangan sebelum lutut. Ya. Jadi yang kalau yang didahulukan tangan, Allahu Akbar, kemudian letakkan tangan, nah baru lutut. Ya. Ada yang berpendapat lutut dulu, Allahu Akbar, baru tangan. Ya. Baik. Jadi Syekh rahimahullah taala saya membuat bab al-hurur ila sujud alal yadain. Turun menuju sujud di atas kedua tangan. Ya, beliau meletakkan kedua tangan baru lutut. Nah, enam gambarnya seperti tadi kurang lebih. Wa kana yadau yadaihi alal ardi qabla rukbataihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya di atas bumi sebelum kedua lututnya. Anam. Beliau mau menjelaskan dalam Thoyyib. Wa kana yamuru bidzalika fayaqul idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian seraya bersabda, apabila seseorang di antara kalian sujud, maka jangan yabruk, ya, jangan turun, ya, atau jangan menderum, yabruku, menderum. Kalau kalau menderum bahasa kita ma'ruf enggak? Ya kalau apa? Kalau di kita lihat unta mungkin susah. Kalau kita lihat sapi atau kambing mau apa, dari berdiri mau turun, mau baring. Apa namanya itu? Istilahnya apa? Yang tahu? Ya, diartikan dalam bahasa itu menderum, tapi mungkin bahasa menderum itu ya apa namanya? Kurang dikenal gitu. Tapi al-muhim di sini apabila seorang di antara kalian mau sujud, ya, jangan menderum ataupun jangan meniru seperti onta, dan letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kita lihat catatan kaki pada hadis atau pada perkataan Syekh. Wa kana yadhu yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas bumi sebelum kedua lututnya. Kata Syekh rahimahullah taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Duruqutni wal Hakim dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Wa ma'aradahu minal hadis la yasih. Dan apa-apa yang menentangnya, yang menentang hadis atau berselisih, ya, atau kontradiksi dengan yang dibawa oleh Syekh, ya, ini tidak sahih. Ya. Dan apa-apa yang kontradiksi dari hadis-hadis dari riwayat-riwayat yang ada, enam itu la yasih, tidak sahih. Waqad qala bihi Malik wan Ahmad nahwahu. Dan juga telah mengatakan hal ini atau berpendapat dengan hal ini Imam Malik dan juga dari Imam Ahmad yang semisalnya. Anam. Baik. Jadi bukan hanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala saja, tetapi ada juga pendahulunya itu Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Kemudian pada 6 wa'lam anna wajha mukhalafatal ba'ir, mukhalafatil ba'ir ada, ya, wa'lam pada catatan kaki, masih pada catatan kaki yang punya bukunya kitabnya, wa'lam anna wajha mukhalafatil ba'ir biwa'il yadain qabla rukbatain huwa annal ba'ir yadau awala ma yadau rukbatahi wahuma fi yadaihi kama fi lisanil arab wa ghairihi min kutubil lughah. Sebelumnya disampaikan bahwasanya hewan yang kaki empat, orang Arab mengistilahkan mereka juga punya kaki dan tangan. Ya, hewan yang kaki empat, orang Arab mereka mengatakan mereka hewan tersebut juga punya kaki dan punya tangan. Yang dikatakan tangan adalah kaki depannya. Yang dikatakan tangan pada hewan adalah kaki depannya dan kaki belakangnya, ya dikatakan kaki. Ya, baik. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya sisi menyelisihi onta. Nah, dengan meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan kedua lutut, ya, kita kan diperintahkan ketika mau sujud diperintahkan untuk menyelisihi onta. Ya, pada hadis, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila seseorang di antara kalian mau sujud, maka jangan sujud seperti sujudnya onta. Ya, berarti sini apa? Kita diperintahkan untuk menyelisihi cara sujudnya onta. Ya, nah. Baik. Nah, bagaimana menyelisihinya tersebut? Nah, ketahuilah bahwasanya sisi menyelisihi onta dengan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, bahwasanya onta itu, onta ketika mau sujud, ketika mau turun baring begitu, ya, dia meletakkan, nah, pertama-tama yang dia letakkan adalah kedua lututnya, dan kedua lututnya, dan keduanya tersebut adalah pada tangan, pada kedua tangannya, pada kedua tangannya. Nah, ada lagi. Sisi menyelisi onta, ya, sisi, ketahuilah bahwasanya sisi menyelisihi onta, ya, dengan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, yaitu bahwasanya onta, huwa annal ba'ir, bahwasanya onta, yadau awwalama yadau rukbataihi, ya, bahwasanya onta meletakkan pertama-tama apa yang dia letakkan adalah kedua lututnya, dan kedua lututnya tersebut wahuma, dan kedua lututnya tersebut, ya, fi yadaihi, yaitu pada kedua tangannya, itu pada kaki yang bagian depan, ya, nah, pada kaki yang bagian depan. Thayyib, ini sebagaimana pada lisanul arab dan yang lainnya pada bahasa, pada kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ina, jadi kalau enam, ya sudah. Kalau kita sendinya ada berapa? Ya? Aja, ketika apa? Susah mengberat. Coba antum lihat saja, lihat saja sapi, ya. Kalau sapi ataupun kambing, ya, ketika mau rebah, mau mau apa begini? Kalau orang sana bilang depak, ya, bukan baring kan? Hewan itu kadang baring begini, ya. Nah, kadang begini. Nah, ketika mau turun seperti itu, nah, ketika mau turunnya, nah, kah, mana dulu yang diletakkan? Nah, mana dulu yang diletak? Nah, itu kita harus menyelisih seperti itu, ya. Nah, ala kulihal, ya, gampangnya kanan yang misalnya sini bahwasanya pendapat saya ketika turun mau sujud adalah tangan dulu baru lutut, ya, lalu baru lutut. Nah, doaib wa kana yaqul innal yadaini tasjudani kama yasjudu al wajhu. Faida wadu ahadukum wajhahu fal yadu yadahi wa idha rafa fal yarfa'huma. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh kedua tangan dan sujud, innal yadaini tasjudani, sungguh kedua tangan melakukan sujud sebagaimana sujudnya wajah. Maka apabila seseorang di antara kalian meletakkan wajahnya untuk sujud, falyadu yadahi, maka letakkanlah kedua tangannya. Dan apabila bangkit, maka angkatlah keduanya. Nah, wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabihima wa yuwajjihuha kibalal kiblati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas kedua tangannya, yakni bersandar menjadikan tahanan ketika sujud, apa, bertumpu di atas kedua tangannya dan membentangkan keduanya, wayabstuhuma, di tangan yang dimaksud adalah telapak tangan, ya, telapak tangan. Nah, tapi bertumpu pada kedua tangannya dan membentangkannya. Jadi ketika sujud tangannya tidak mengepal, ya, tapi dibuka, dibentangkan, ya. Wayadumu asobihima, dan mengumpulkan jari jemarinya. Jari jemarinya dikumpulkan, dirapatkan, tidak direnggangkan. Berbeda dengan kaifiyah atau ketika ruku. Kalau ketika ruku direnggangkan jari jemarinya. Dan ketika sujud dikumpulkan, dirapatkan. Ya. Nah. Wa yuwajjihuha kibalal kiblah, dan mengarahkannya ke arah kiblat. Mengarahkan jari jemari tersebut ke arah kiblat. Ya. Jadi ingat di sini sudah memerinci sifat ataupun kaifiah sujud, ya, yaitu bertumpu di atas kedua tangan, ya, yaitu telapak tangan, membentangkannya, itu membukanya, membentangkannya, kemudian merapatkan jari jemari dan mengarahkannya ke arah kiblat. Ya, nah, baik. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mangkibaihi wahyanan hadwa udunaih. Dan kadang-kadang atau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keduanya, yaitu kedua tangan, sejajar dengan kedua bahu, ya, sejajar dengan kedua bahu, ya, ketika sujud, dan kadang-kadang sejajar dengan kedua telinga. Anam, ya, ketika sujud tangannya, ya, di bawah bahunya, ya, di bawah bahunya, atau di sejajar dengan daun telinganya. Kalau bahu ya agak turun, kalau telinga ya agak naik. Ya. Jadi tidak melebihi, misalkan sampai sejajar dengan kepala misalkan. Ya. Apalagi melebihi kepala misalkan. Ya, enam, tidak, tapi sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan telinganya. Enam. Thayyib. Wa kana yaj'aluhuma wa kana yumakkin anfahu wa jabhatahu minal ard, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengokohkan enam hidungnya dan keningnya di bumi, ya. Dia menempelkan hidung dan kening di tempat sujud, ya, di kening dengan hidung ditempelkan tempat sujud. Qala li musi salati idza sajadta famakkin li sujudik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang salatnya keliru, apabila kamu sujud maka kokohkanlah sujudmu. Wa fi riwayatin idza anta sajadta fam kinta, ya, wajhaka wa yadaika hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdihi. Dan di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu sujud maka kokohkanlah olehmu wajahmu dan kedua tanganmu sehingga tenang, sehingga tenang masing-masing tulang darimu di tempat sujudnya atau di tempatnya, ya, di tempatnya. Wa kana yaqul la sholata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu al jabin. La solata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu al jabinu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada solat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh, nah, bumi, apa-apa yang enam testanya ataupun keningnya menyentuh. Nah, wa kana yumakin aydan rukbatahi. Baik, sekarang sudah pindah ke anggota sujud lutut, ya. Jadi tangan tadi sudah sekaifiah tangan, ya. Kemudian kening dan hidung. Kemudian sekarang pindah ke lutut. Nah, wa kana yumakinu aydan rukbatahi wa atraf qadamaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengokohkan juga kedua lututnya dan ujung-ujung kedua kakinya. Lutut dan ujung-ujung kedua kaki. Enam. Wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi wa bi atrafi asabihima al-qiblata. Dan menghadapkan punggung kedua kakinya, sudur, ya, punggung, punggung kedua kakinya dan ujung-ujung jari jemari keduanya ke arah kiblat. Ya, punggung kaki dan jari jemari, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Nah, wa yarusu akobaihi dan merapatkan kedua tumitnya. Kedua tumitnya ketika sujud tumitnya dirapatkan. Nanti kita praktek insyaallah. Wa yansib rijlaihi dan menegakkan kedua kakinya. Maksud kedua kaki, kaki dari ujung jempol, ya, sampai tumit, ya, bukan kaki ini. Kalau ini kan betis dari mata kaki sampai lutut, ya. Taib wa amaru bihi dan memerintah dengannya wa kana yaf tihu asabihima. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftihu apa itu? Nah, lupa tadi saya cari. Yaftihu bil kha al-mu'jamah ay yagmizu maudil mafasil minha. Enam. Melipat, ya. Enam. Yagmizu menyentuh maudi tempat persendian darinya, yakni melipat apa jari jemarinya, yakni enam. Jadi ketika sujud, enam jari jemari tersebut, ya, ya di ya apa sampai persendiannya menyentuh enam tempat sujudnya, ya, tempat tempat ataupun lantai enam, sehingga benar-benar menghadap ke arah kiblat, ya, ya, benar-benar menghadap ke arah kiblat enam. Baik. Fa hadhihi sab'atu a'dha'i kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasjudu 'alaiha al-kaffani wa rukbatani wal qadamani wal jabhatu wal anfu. Inilah tujuh anggota, ya, tujuh anggota badan yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud di atasnya, yaitu dua telapak tangan, dua lutut dan dua kaki dan tes kening dan hidung. Ya, dua telapak tangan tambah dua lutut empat tambah dua kaki enam. Nah, kening dan hidung ini di hitung satu. Wa qad ja'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam adwaini al-akhiraini ka udwin wahidin fi sujud. Haitsu qala umirtu an asjuda wa fi riwayatin umirna an nasjuda ala sab'i a'dhamin ala al-jabhati wa syara bi yadihi ala anfihi wal yadaini wa fi riwayah wa fi lafdin al-kafaini wa rukbataini wa atraf al-qadamaini wala nakfitu athyab wa syar. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan dua anggota yang terakhir seperti satu anggota. Dua anggota yang terakhir yaitu kening dan hidung. Ya, kening dan hidung. Nah, sungguh Rasulullah SAW menjadikan dua anggota yang terakhir, yaitu kening dan hidung, seperti satu anggota pada sujud. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud. Umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk aku sujud. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz umirna, bentuk jamak. Ya, umirna an nasjuda. Kami diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota, di atas kening, dan Nabi SAW berisyarah dengan tangannya ke hidungnya. Nah, jadi kening dengan hidung dihitung satu, ya, dihitung satu. Nah, dan kedua tangan pada lafadz yang lain dengan lafadz al-kafaini. Ya, jadi al-yadain tangan, kedua tangan itu yang dimaksud al-kafaini, dua telapak tangan dan dua lutut dan ujung-ujung kedua kaki. Dan kami dilarang menjalin ataupun melipat pakaian dan rambut, ya, ketika sujud. Taib. Wa kana yaqul idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arab wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang hamba itu sujud, sujud bersamanya tujuh anggota. Wajahnya, ya, yaitu keningnya, dan kedua telapak tangannya, dan kedua lututnya, dan kedua kakinya. Baik. Kita ulangi, ya, tujuh anggota sujud ataupun sifat sujud, ya, enam. Yang pertama tangan, ya, tangan. Nah, di yang maksud dengan tangan telapak tangan, ya, ketika sujud dibentangkan, ya, dibentangkan, jangan mengepal atau misalnya apa diletakkan tempat itu tapi menggunung gitu, ya, misalkan apa seperti ini, jangan, ya, tapi ya, terbentang dan menempel di lantai tempat sujud, ya. Nah, ini kita sifati satu-satu, ya, kita sifati satu, tangan dulu. Baik, diarahkan ke arah kiblat. Nah, diletakkan di tempat sujud, sujud, kemudian dibuka. Nah, jari jemarinya dikumpulkan, ya, jari jemarinya dikumpulkan, jangan dibuka, ya, tadi dikumpulkan. Baik. Nah, diletakkan sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga, ya, diletakkan sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga. Nah, kemudian, ya, sikut, ya, diangkat. Nah, sikut diangkat. Ya, enam. Baik, tidak ditempelkan di lantai. Ya, tidak ditempelkan di lantai, tapi diangkat. Ya, bahkan pada sebuah riwayat, enam, dijauhkan dari lambung. Ya, jauhkan, sangat jauh sekali. Baik. Nah, ini sifat tangan, ya, keadaan tangan. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya 6 kaki, kalau testa testa dengan hidung, ya, nempel semua. Nam, jangan hanya testa yang nempel, tapi hidung tidak nempel, ya, tapi hidung harus nempel. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah kaki. Ya, kalau lutut nggak usah disipati ya, begitu sudah. Lutut. Taib. Kemudian kaki. Nam. Menempelkan ujung-ujung jari jemari kedua kaki dihadapkan ke arah kiblat, ya. Ujung-ujung ataupun 6 jari jemari dihadapkan ke arah kiblat. Kakinya ditegakkan, ya. Kakinya ditegakkan. 6 kemudian tumitnya dirapatkan, kedua tumit dirapatkan. Ya. Tumit yang ini ya, dirapat, tumit yang satu dan tumit yang lainnya dirapatkan. Ya, jangan dipisahkan, ya, dirapatkan. Baik. Anam, kita praktekkan dulu, Anam, sedikit-sedikit. Baik. Sana kiblat, ya. Nah, tangannya kita sujud, ya. Baik. Dia turun. Ya. Ini apa? Apa yang kita pelajari di sini dalam sifat sholat Nabi, ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangan. Ya. Baru lutut. Ya. Nah. Baik. Tangan ya, dalam keadaan terbentang, ya. Ya, jangan mengepal, ya, jangan misal menggunung, nah, tapi, nah, menempel di tempat sujud, baik, nah, jari jemari dirapatkan dihadapkan ke arah kiblat, nah, kiblat, diletakkan sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga, ya, sejajar dengan bahu, ya kurang lebih seperti itu, ya, nah, atau mungkin agak maju sedikit, kira-kira sejajar dengan telinga. Nah, jangan di melebihi atau di sama kepala gitu, ya. Atau melebihi kepala, ya, jangan, ya. Nah, tapi sejajar dengan bahu ini atau dengan daun telinga. Baik, masih pada sifat tangan, yaitu tangan ini tulang hasta diangkat, ya, jangan diletakkan di lantai, ya, sedang sujud tulang lantai, ya, ini salah. Atau misalkan tapi nanti angkat, ini diangkat. Benar. Ketika sholat rapat, ya, sekarang sholat renggang, ya, kita bisa angkat setinggi-tingginya. Nam tetap diangkat, ya, walaupun tidak bisa dijauhkan dari lambung. Namun ketika sholat rapat, ya, baik, tetap diangkat, ya, walaupun tidak dijauhkan dari lambung. Kalau sholat sekarang renggang, ya, antum jauhkan, ya, sejauh-jauhnya. Ya, sama dalam riwayat sebagian hadis itu, Nabi ketika sujud karena sangat mengangkat tangannya, seandainya anak kambing mau lewat, bisa lewat di bawah tangannya itu. Ya, nah, jadi jangan sholat seperti orang yang malas. Allahu Akbar. Nah, ini tangannya nempel di lantai, tangan tulang hasta ini. Nah, tidak boleh. Nah, baik. Baik. Ini sifat tangan. Ya. Nah. Testa dengan hidung nempel dengan lutut, kemudian kaki, ya. Sekarang ya, ketika sujud, ya, afwan, ya, jangan sujud kakinya begini, ya, tapi dilipat, ya, ini jari jemari dilipat, diarahkan ke arah kiblat, ya, nah, Ini tumitnya dirapatkan. Ya, jangan dibuka. Dirapatkan. Dan kemudian jangan dilipat apa membelakangi kiblat jari jemarinya. Ya. Atau apalagi diangkat. Misalnya ketika sujud ya, begini. Nah, ini salah kakinya. Kanan. Ya, atau hanya sekedar begini. Tapi usahakan arahkan ke arah kiblat, dilipat. Nah, ya, jangan diangkat. Nah, baik. Ini jari jemarinya diangkat, dilipat, ya, ya, dilipat. Jangan hanya sekedar nempel begini, ya, atau begini, salah. Nah, ya, dilipat, ini diarahkan ke arah kiblat, jari jemarinya. Nah, kemudian tumitnya dirapatkan, ya, dirapatkan. Nah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi sampai sini ada yang ditanyakan? Nam pendapat Syekh Al-Albani nam diucapkan. Imam makmum juga mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nah. Sebenarnya kemarin saya sampaikan memang terjadi khilaf di kalangan ulama, ya, sebagian ulama berpendapat tidak, ya, karena dikatakan dalam hadis yang mananya apabila imam mengatakan sami Allah liman hamidah maka ucapkan oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Jadi seolah-olah dari situ atau sebagian ulama berpendapat bahwasanya makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah, karena dalam hadis dikatakan apabila imam mengatakan sami Allah liman hamidah maka ucapan oleh kalian Rabbana lakal hamd. Jadi sebagai enam kalau Syekh Al-Albani tidak. Syekh Al-Albani tidak. Hadis tersebut tidak menunjukkan bahwasanya makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah, ya. Nah. Tetapi hadis tersebut menjelaskan bahwasanya makmum enam mengucapkan Rabbana walakal hamd itu setelah imam, ya, setelah imam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Naam. Wallahu a'lam. Makna tidak ada sebab bagi orang yang tidak meletakkan hidungnya di bumi itu maknanya. Sebagian ulama menjelaskan itu tidak sempurna sholatnya, ya, tidak sempurna. Di nakis, soal nakis. Kalau mengenai bacaan ruku yang kemarin itu, kalau makmum dia lupa membaca dua ruku, apakah dia sujud sahwi makmum? Kalau makmum lupa membaca dua ruku, lupa membaca dua ruku, apakah dia sujud sahwi? Iya, ketika itu. Nah, tidak. Jadi lupanya makmum, lupanya makmum, makmum lupa, lupa apa saja, lupa hitungan rakaat ataukah lupa membaca doa dan seterusnya. Nah, itu tidak mengharuskan ataupun tidak menyebabkan dia sujud sahwi. Tidak. Nah, sujud sahwi kalau dilakukan apabila kalau salat berjamaah apabila imam yang lupa ataupun ya melakukan tambahan ataupun adanya kekurangan, atau ketika seseorang sholat sendirian. Kalau imam makmum, ya, kalau makmum itu lupa, ya, lupa jumlah rakaat ataukah ada penambahan atau ada kekurangan, nah maka tidak sujud sahwi, tidak sujud sahwi. sifat tangan ketika sujud disebutkan pada paragraf berikutnya itu. Wa kana la yaftarishu dhira'ahi bal kana yarfa'uhuma 'anil ardh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menempelkan kedua tulang hastanya dhira'ai. Kedua tulang hastanya. Nah, Nabi SAW tidak menempelkan, ya, tidak menempelkan di tempat sujud. Ya, tulang hasta itu dari yang pergelangan, ya, sampai sikut, namanya tulang hasta. Nah, tidak ditempelkan di tempat sujud, ya, ataupun di tanah ataupun di bumi. Bahkan Nabi SAW mengangkat keduanya dari bumi. Wa yubaiduhuma an jambaihi hatta yabdua bayadu ibtaihi min waraihi. Dan Nabi SAW menjauhkan keduanya, menjauhkan kedua ya, tulang hasta ini, nah, dari kedua sisinya, itu dari kedua rusuknya, nah, sehingga nampak putih ketiaknya dari belakangnya, ya, karena mungkin terlalu sangat menjauhkan, jadi kelihatan apa ketiaknya. Lalu bagaimana kok sampai kelihatan ketiaknya? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini kiasan karena sangat menjauhkannya, ya, sangat menjauhkannya sehingga apa? Ya, seandainya kalau tidak pakai baju sampai kelihatan ketiaknya. Kalau ini kalau rapat kan tertutup ketiaknya, ya. Ya karena terbuka ketika sujud sehingga kelihatan. Nah, ketiaknya. Nah, ada juga yang menjelaskan bahwasanya dulu pakaiannya tidak seperti kita ini, ya, ada lengannya begini, ya. Dulu seperti orang ihram. Ada yang pernah ihram? Pakaian ihram? Nah, dilit bagian bawah kemudian diselempangkan bagian atasnya, ya, sehingga apa ketiaknya kelihatan ketika sujud, ya. Nah, ada yang mengatakan karena ya pakaian dulu itu ya tidak seperti kita ada lengan sekarang itu, ya, tapi lengannya pendek-pendek, ya, karena ya pada waktu zaman tersebut, ya, ala kulihal adalah menjauhkan tangan ketika sujud. Jadi pembahasan kita bukan kok kelihatan ketiaknya, ya. Tapi pembahasannya adalah menjauhkan tangan ketika sujud, ya. Nah, thayyib. Wa hatta law anna bahmatan aradat au bahimatan, ya. Bahimatan aradat an tamurra tahta yadahi marrat. Dan bahkan seandainya bahmatnya anak kambing mau lewat di bawah tangan Nabi itu, nah, maka dia bisa lewat. Antamuro tahta yadaihi, ya, mau lewat di bawah tangannya maka lewat, nah, bisa lewat. Thayyib. Wa kana yuballighu fi dzalika hatta qala ba'd ashabihi in kunna lana'wi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biadahi anjambahi ida sajada. Lanawi di situ apa? Tapi para baris ini nanti dilihat lagi. Wa kana yamuru bidzalika fayaqul ida sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Dan Nabi SAW memerintahkan yang demikian seraya mengatakan, apabila kamu sujud maka letakkan kedua tanganmu dan angkatlah kedua sikutmu, warfa mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikutmu. Okay. Jangan ditempelkan di lantai sikut tapi diangkat. Wa yaqul i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisata wa fi lafdin kama yabsutu al-kalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, luruslah kalian, i'tadilu. Luruslah kalian di dalam sujud, yakni punggungnya, ya, diluruskan punggungnya di dalam sujud, dan jangan seseorang di antara kalian membentangkan kedua tulang hastanya seperti membentangkan anjing kalau apa? Baring. Apa istilahnya? Kalau antum perhatikan anjing baring, kan meletakkan tangan kaki depannya, ya. Nah, ya, yang seperti 6 anjing baring atau anjing duduk ya. Nah, atau baring bukan duduk ya, baring. Nah. Baik. Jangan seseorang di antara kalian membentangkan atau ya meletakkan tulang hastanya ya seperti 6 anjing meletakkannya. Di dalam wa fi lafdin akhar wa hadis akhar wala yaftarish ahadukum dhira'ahi iftirasyal qalb. Ya, janganlah seseorang di antara kalian 6 sama meletakkan atau membentangkan tulang hastanya seperti anjing. Wa kana yaqul la tabsut dhira'aika bastas sab. 6, janganlah 6 kamu meletakkan kedua tulang hastamu seperti hewan buas. Baik. Ya, ketika 6 sujud, ketika sujud ya, 6 punggungnya lurus ya, punggungnya lurus ya. Jangan menggunung, jangan juga berkolam. Ya, terkadang orang sujud ya, seperti apa? Orang pemalas gitu, jadi apa perutnya didekatkan dengan paha, atau sujud terlalu berlebihan atau ke depan sehingga apa punggungnya bakolam, ya, nah, punggungnya bakolam, punggungnya turun, ya, nah, tapi sujud lurus biasa saja, nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Yang pada sebagian riba ataupun keterangan ya, 6 ya, menjauhkan perut dari pahanya ya, seperti tadi ya, jangan apa ketika sujud perutnya ditempelkan di paha ya, ya seperti 6 orang yang malas-malasan, tapi dijauhkan pahanya dari perutnya. Nah, jadi perhatikan dalam sujud yaitu 7 anggota sujud ya, kedua telapak tangan ya, dengan kaifiah atau dengan sifat-sifatnya tadi ya, jari jemari dihadapkan ke arah kiblat, jari jemarinya dirapatkan, nah tulang diletakkan di bawah atau sejajar dengan bahu atau daun telinga, kemudian tulang hasta diangkat, tulang hastanya diangkat ya, tidak diletakkan di lantai, kemudian tangannya dijauhkan dari kedua sisi ataupun dari dua rusuk. 6, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki yaitu 6 jari jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat ya, dihadapkan ke arah kiblat, kemudian 6 punggung 6 kaki ya, punggung kaki juga dihadapkan ke arah kiblat dan ditegakkan, kemudian tumitnya dirapatkan. Tapi kita cuba sampai di sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.